kemarin sampai ucapan al-mufassir rahimahullahu taala wa adadun katsirun minal akhirin. Baik, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Ayat ke-41. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin mi yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون معنى يا wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan kelompok kiri, apakah itu kelompok kiri? Fi samumin wa hamim, mereka berada di dalam angin yang panas dan air yang panas. Wa dhillin min yahmum, dan mereka berada pada awan yang hitam, yang panas. La baridin wala karim, mereka tidak merasakan barid, ya kedinginan. Wala karim, dan tidak mendapatkan pemandangan yang indah. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya mereka dulu mutrafin, adalah orang-orang yang mewah. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim, dan mereka senantiasa melakukan al-hinth, dosa yang besar. Wa kanu yaqulun, dan mereka mengatakan a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman, apakah setelah kami mati dan menjadi tanah, ya, kemudian tulang yang hancur, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Aw aba'unal awwalun, dan apakah ayah-ayah kami pula yang pertama akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin, katakan sesungguhnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semuanya akan dibangkitkan pada waktu yang telah ditentukan. Thumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian, ayyuhad dhalluna al-mukadzibun, orang-orang yang sesat, al-mukadzibun yang mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum, benar-benar kalian akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perut-perut mereka dengannya. Fasharibuna 'alaihi minal hamim, dan mereka akan minum dari air panas. Fasharibuna syurbal him, dan mereka minum seperti minumnya unta. Hadza nuzuluhum yawmad din. Ini adalah tamu bagi mereka pada hari kiamat. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Dan kami telah menciptakan mereka falawla tus, yani menciptakan kalian falawla tusaddiqun, tidakkah kalian membenarkannya? Tayyib barakallahu fikum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-muqarrabun, demikian pula ashabul yamin, dan telah kita dengarkan bersama ya dari ayat-ayat dalam surat ini dan juga tafsirnya, apa saja yang didapatkan, diperoleh, kemudian keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada al-muqarrabun dan ashabul yamin. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang sengsara, sebenar-benar kesengsaraan. Dan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ashabus syimal. Ashabus syimal yakni kelompok kiri. Ya, kelompok kiri. Tayyib barakallahu fikum. Kita akan baca tafsirnya. Al-muradu bi ashabis syimal, yang dimaksud dengan ashabus syimal, kelompok kiri adalah hum ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Nas'alullah assalamu al-afiyah wa na'udhu billah min dhalik. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sengatan api neraka. Ya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya agar dijadikan sebagai hamba-hamba, hamba-hambanya yang langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena azab yang ada di dalam neraka itu adalah azab yang sangat pedih, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya. Ya, panasnya api di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan panasnya api di neraka. Naam. Wal a'malil mash'umah, dan mereka adalah pemilik amalan-amalan ya al-mash'umah, yakni amalan-amalan yang sengsara, mash'umah ataukah yakni amalan-amalan orang-orang kiri. Ya, yakni amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang jelek. Dan bagian kiri tentunya kita pahami adalah identik dengan sesuatu yang kurang. Ya, sesuatu yang kurang, sesuatu yang minus, ya. Barakallahu fikum. Mereka adalah ashabun nar. Ya, ashabus syimal adalah ashabun nar. Baik. Fadzakara Allahu lahum minal iqab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka minal iqab, dari siksaan-siksaan. Ya. Baik, dari 41 sampai ayat ke-57. Di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siksaan yang begitu dahsyat. Ya. Siksaan yang begitu dahsyat dan betul-betul menyakitkan, ya, dan akan menghancurkan jasad-jasad mereka. Naam. Ma hum haqiquna bihi, di mana mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan ya perlakuan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai ya pemilik jiwa-jiwa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sedemikian rupa, yang sedemikian dahsyat, ya. Hukuman yang mengerikan bukan dikarenakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata itu adalah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang pantas. Ya, bagaimana tidak? Ya, mereka adalah al-kafarah wal fajarah. Ya, mereka adalah orang-orang yang kufur. Mereka adalah orang-orang yang fajir. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbimbing dengan syariat. Ya, orang-orang yang jauh dari syariat dan cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Fa akhbaru annahum. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, ya, di mana mereka berada? Mereka di dalam neraka Jahim, fi samumin. Mereka dalam kondisi fi samum. Samum ay rihun harratun min harri nari jahannam. Ya. Mereka dalam kondisi, ya, suasana yang dipenuhi dengan angin yang panas. Ya. Masya Allah, kita di sini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sepanas-panasnya, naam, kondisi, naam, di tempat kita tidak menyiksa, ya, panas yang masih wajar. Taib, angin bahkan mayoritasnya adalah angin yang sejuk, ya, yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Taib, barakallahu fikum. Bayangkan di neraka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi yang mengerikan bagi ashabus shimal fi rihin harratin, pada kondisi angin yang panas, min harri nari jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Ya, anginnya saja sudah menyiksa mereka, lebih-lebih api, sengatan api secara langsung. Ya'khudhu bi anfasihim, yang mengambil nafas-nafas mereka. Artinya nafas mereka itu tersiksa dengan, ya, angin yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani udara yang tidak menyegarkan, udara yang tidak bisa membahagiakan, udara yang tidak bisa menjadikan mereka bebas bernafas, namun mereka bersusah payah untuk bernafas. Ya. Dan nafas ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas bernafas, ya, pada sekarang ini, ya. Dan kalau kita bayangkan orang kalau sudah, naam, dalam kondisi tertentu kemudian membutuhkan oksigen, mau tidak mau harus pakai oksigen, berapa biaya yang habis yang dikeluarkan untuk membayar oksigen tersebut. Naam. Tabarakallahu fikum. Maka dituntut dari kita semua untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqalqiluhum ashaddal qalaq, dan membuat goncang mereka dengan goncangan yang dahsyat. Artinya betul-betul membuat mereka tidak bahagia, cemas. Ya. Baik, cemas. Bisa dibayangkan orang nafasnya terganggu, udaranya sangat panas, bagaimana mereka tidak cemas? Mau lari kemana? Ya. Mereka berusaha untuk membebaskan, ya, nafas mereka agar bisa menghirup udara yang sejuk. Lari kemana? Ya, ke depan sama. Baik, ke kanan sama, ke kiri sama, ke belakang sama. Mau kemana mereka? Baik, tidak ada celah untuk bisa mereka keluar dari, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Baik. Fi samumin wa hamim, dan mereka berada di dalam hamim. Apa itu maknanya hamim? Hamim adalah aima'un harrun yaqta'u am'a'ahum. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka air yang panas. Tidak ada air yang sejuk, tidak ada air yang dingin. Ya, air yang panas mendidih, bukan panas suam-suam kuku yang masih bisa dikonsumsi. Ya. Yang disediakan adalah air yang panas mendidih, yaqta' am'a'ahum, sampai memutus, mencincang, ya, usus-usus mereka. Ya, ususnya saja bagian bawah, bagian tengah hancur, apalagi bagian apa? Lidah dan tenggorokannya yang dilewati oleh air tersebut. Tentunya ini adalah enam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan. Ya. Yang membutuhkan kewaspadaan dari kita semua untuk menghindarkan dari diri kita, dari masing-masing kita, segala bentuk al-ma'siyah. Ya, segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Naam. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaman huwa khalidun finnar wasukuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah ahlul jannah, ya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan yang mendapatkan balasan yang baik, kondisi mereka sama dengan orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka? Ya, apakah sama kondisinya? Wasukuman hamiman, dan mereka diberikan air yang panas, faqatta'a am'a'ahum, dan air panas ini ya memotong-motong, mencincang am'a'ahum, mencincang lambung-lambung mereka. Naam. Tabarakallahu fikum. Kemudian wadhillin miyahmum. Wadhillin miyahmum. Dan mereka di dalam naungan yahmum. Yahmum ay lahab nar. Ya. Lidah api. Lahab. Naam, lidah api. Yakhtalitu bidukhanin, yang bercampur dengan asap. Asap yang tebal, asap yang hitam. Ya. Baik. Ini naungan yang didapatkan ya oleh ashabus syimal. Ya, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang menyenangkan. Udaranya panas. Minumannya panas. Naungannya awan yang bercampur dengan api dan awan yang hitam, panas juga. Nah, luar biasa. Kemudian la baridin wala karim, mereka tidak merasakan dingin dan tidak mendapatkan karam, karim, yakni tidak mendapatkan pemandangan yang menyenangkan. Semuanya pemandangan mengerikan di mana-mana. Ya. Pemandangan-pemandangan yang penuh dengan siksaan. Ya. Yang mereka dengannya senantiasa takut. Ya. Senantiasa diteror dengan hukuman tersebut. Ya, tidak ada waktu-waktu mereka kecuali penuh dengan kesengsaraan. Na'udzubillah. Wal maqsud anna hunakal ham wal gham. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa di neraka itu ya, mereka senantiasa dirundung dengan alham, dengan kecemasan wal gham, dengan kegundah gulanaan wal huzn. Demikian pula mereka dirundung dengan kesedihan wasyar, dan juga mereka diliputi dengan ya segala bentuk kejelekan. Alladzi la khaira fih, di mana tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Ya, tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Li anna nafyadid isbatun liddihi, karena menafikan ya lawanan ini artinya menetapkan ya untuk lawanan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya dingin. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya pemandangan yang baik. Ya, berarti di sini adanya penetapan ya kebalikan dari barid dan kerim tersebut. Pemandangan yang jelek, ya, suasana yang panas, ya, awan yang panas, udara yang panas, ya, semuanya penuh dengan siksaan. Thumma dzakara a'malahum allati awsalathum ila hadzal jazaa'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dan menyebutkan apa sih amalan-amalan mereka, perbuatan mereka yang menjadikan mereka masuk dalam siksaan tersebut, siksaan yang mengerikan tersebut. Ya, allati awsalathum, yang menyampaikan mereka pada balasan yang pedih ini. Faqala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya mereka ketika di dunia sebelum ini, ya, mutrafin adalah orang-orang yang mutraf. Mutraf artinya orang-orang yang penuh dengan kemewahan, yang terlena dengan kehidupan dunia, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Mereka kufur ya dengan tidak menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menegakkan ya kewajiban-kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atasnya, ya, dan mereka melanggar ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerjang perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay qad alhathum dunyahum, dunia mereka telah menjadikan mereka lalai. Ya, dunia itu khadirah hulm. Ya, dunia itu manis dan hijau. Ya, dan tidaklah seorang yang melihat dunia yang hijau yang manis itu, ya, maka pasti dia akan terlena illa man rahimallah. Ya, dan mereka akan menyangka bahwa ini adalah surga bagi dirinya, dan mereka menyangka bahwa ini adalah hakikat kehidupan dan hakikat kesuksesan bagi, ya, kehidupan mereka. Nah, sehingga mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu. Nah, mereka hamburkan uang mereka, mereka hamburkan, ya, kekayaan mereka untuk semata-mata memuaskan keinginan-keinginan mereka, tanpa memperhatikan mana yang halal, tanpa memperhatikan mana yang haram. Semuanya mereka terjang semata-mata dalam rangka memuaskan hawa nafsu mereka. Adapun orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwa dunia, ya, dengan gemerlapnya, dengan begitu indahnya, ya, dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan berupa makanan, berupa minuman, berupa tempat tinggal, ya, kendaraan dan yang semisalnya, itu adalah tipuan belaka. Itu adalah fata morgana, tidak ada hakikatnya, dan itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang pasti akan ditinggalkan oleh seorang hamba. Dan yang akan menjadi kenikmatan yang hakiki adalah amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Qad alhathum dunyahum wa amilu laha, dan mereka beramal untuknya, semata-mata untuk dunia. Nah, tidak ada yang lain. Wa tana'amu wa tamatta'u biha, mereka bernikmat-nikmat, mereka bersenang-senang dengan dunia. Fa alhahumul amal, dan angan-angan menjadikan mereka lalai. Angan-angan menjadikan mereka lalai. An ihsanil amal, untuk mereka memperbagus amalan. Ya, terlihat dari zahir mereka. Mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ataukah mungkin sholat kadang-kadang saja kalau ada waktu, ataukah kadang-kadang saja kalau ada kesempatan. Ya, puasa mereka tinggalkan, ibadah-ibadah yang lain mereka tinggalkan. Nah, kemudian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka terjang, riba mereka sikat, ya, menampakkan aurat mereka lakukan dengan penuh kebanggaan. Ini adalah ahlu dunia. Ini adalah ahlu dunia. Nah, fahadha huwa at-taraf alladhi dhammahumullahu alaihi, maka ini adalah at-taraf. Nah, kemewahan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hamba yang diberikan keluasan rizki, ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki, ya, kepada dirinya. Naam. Namun dia menyadari bahwa ini adalah harta tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan dia yakin bahwa harta itu adalah, naam, bagian dunia yang akan dia tinggalkan. Dia yakin bahwa harta itu tidak akan dia bawa mati, dikubur, ya, dan sampai hari akhirat. Maka harta dan kenikmatan tersebut semata-mata dia jadikan sebagai wasilah, perantara semata untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang muwaffaq. Ini adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menampakkan kemewahannya, dan dia tidak menampakkan hartanya dihambur-hamburkan. Senantiasa dia menjaga kesederhanaan, senantiasa dia menjaga al-adab al-islamiyah, ya, dalam harta yang dia miliki tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang terpuji, dan juga mereka menjadikan harta dunia tersebut sebagai ladang amalan. mereka memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah dan dengannya taib hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang belum diberikan rezeki, mereka ada ghibtah, ada keinginan kepada hamba tersebut. Mereka berangan-angan. Al-fuqara wal masakin berangan-angan, ya habbada, aduhai kiranya aku bisa seperti si fulan yang memiliki harta dunia, memiliki harta dunia namun tidak melalaikan dirinya, dan dia adalah orang yang banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kebaikan dengan hartanya. Naam, maka mereka adalah orang-orang yang kaya, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang terpuji. Naam, barakallahu fikum. Kemudian wa kanu yusirruna 'ala al-hinsin 'azim, dan mereka senantiasa berada di atas dosa yang besar. Ay wa kanu yaf'aluna adh-dhunuba al-kibara wa la yatubuna minha, mereka melakukan perbuatan dosa-dosa besar, ya perbuatan riba, ya perzinaan, ya hubungan di luar hubungan suami istri, ya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Wa la yatubuna minha, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, belum sempat bertaubat, ya, setelah ajal datang. Wa la yandamuna 'alaiha, dan mereka sama sekali tidak merasakan kecewa, penyesalan. Nah, seorang hamba yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, ya, maka akan ada kesedihan pada kalbunya, ya, dan tidak ada unsur kebahagiaan pada kalbunya, dia akan senantiasa dirundung dengan kesedihan. Nah, kenapa saya berbuat demikian? Nah, bagaimana kalau misalkan dosa saya ini akan dilihat oleh orang lain? Senantiasa dia memikirkan dosanya tersebut, dan senantiasa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istidrak yastadrik, memperbaiki dirinya. Naam, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Adapun seorang hamba yang tidak memiliki iman, maka dia berbuat dosa sama sekali tidak ada penyesalan pada kalbunya. Merasa aman. Ya. Ataukah bahkan lebih dari itu, mereka menampakkan dosa tersebut kepada, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu membanggakan. Ya. Ini perbuatan dosa, ya, dosa dirinya. Ini perbuatan dosa dirinya dengan berbagai macam bentuk dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, nas'alullah salamun afiyah. Bal yusirruna ala ma yuskhitu maulahum, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang terus-menerus membuat murka, ya, pemilik mereka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqaddamu alaihi bi awzarin katsiratin, maka dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang banyak. Ghairi maghfuratin, dosa-dosa yang tidak terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yunkirunal ba'tsa, dan mereka juga adalah orang-orang yang mengingkari kebangkitan, terlena dengan dunia sampai menyatakan bahwa, ya, yang namanya balasan dan, ya, siksaan itu hanya omong kosong, tidak ada faktanya, tidak ada realitanya, itu sekedar, ya, ucapan-ucapan ataukah kalimat-kalimat yang menakut-nakuti orang saja. Nah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang sekarang ini. Ya, orang yang miskin berarti dia orang yang gagal. Orang yang kaya berarti dia orang yang sukses. Ya. Mereka tidak meyakini adanya alam kubur. Tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Tidak meyakini adanya padang mahsyar, tidak meyakini adanya hisab. Ya, tidak meyakini adanya urutan-urutan, ya, fase-fase dalam kehidupan di akhirat. Nah, mereka mengingkari kebangkitan. Fayaqulun istib'adan, dan mereka mengatakan, ya, pertanyaan yang bentuknya istib'adan, menganggap jauh terjadinya hari kiamat, ya, mereka dibangkitkan, mereka mengingkari. Mereka mengatakan, a'idha mitna wa kunna turaban, apakah ketika kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi tanah, wa idhaman, dan telah menjadi tulang belulang. Ya, daging mereka sudah dimakan dengan oleh ulat, menjadi tanah. Ya, tulang mereka juga rapuh, mungkin tersisa sedikit. Nah, a'inna lama bi'usun, apakah dengan kondisi ini kami akan disusun kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, mereka menganggap mustahil. Ya, dan ini adalah jeleknya ada mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, ya, sang pencipta, na'am, yang mengatur alam semesta ini. Dan juga mereka menganggap mustahil, awa aba'unal awwalun, apakah juga nah, orang tua kami yang pertama, ya, ayah-ayah kami, kemudian nenek moyang kami, dan ke atas seterusnya, mereka akan dibangkitkan padahal mereka lebih lama umurnya dibandingkan, ya, dibandingkan kami. Naam, ay kaifa nub'atsu ba'da mautina, bagaimana caranya kami ini akan dibangkitkan setelah kami ini mati? Wa qad balina, dan kami telah yang menjadi lapuk, ya, telah hancur. Fa kunna turaban wa idhaman, dan kami telah menjadi tanah, wa idhaman, dan juga telah menjadi tulang belulang. Hadza minal muhal, versi mereka, anggapan mereka ini adalah sesuatu yang sangat mustahil, tidak masuk akal. Ya, karena mereka bermain dengan akal, tidak, mereka tidak percaya dengan yang namanya syariat, tidak percaya dengan yang namanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'idha a'inna lamab'usun awa aba'unal awalun, qala ta'ala jawaban lahum maraddan alaihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, na'am, menyebutkan jawaban bagi mereka dan ya bantahan atas mereka. Na'am, barakallahu fikum, dan jawaban tersebut dan bantahan tersebut insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Maka dengan ayat-ayat ini kita ambil faedah yang sangat besar, ya, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua akan na'am dahsyatnya adab neraka, dan ini bukan ucapan yang biasa. Ya, marilah kita berusaha senantiasa meresapi ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisal pada surat-surat yang lainnya. Nah, bahwa ini adalah hakikat. Ya, ini adalah hakikat kehidupan akhirat. Ya, kita hanya diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, imma na'am nadkhul al-jannata wa imma nadkhul ya finnar. Ya, bisa jadi kita masuk ke dalam, ya, neraka. Nas'alullah salamun afiyah, senantiasa kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang kita harapkan, senantiasa kita minta. Dan Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada kita semua, bila kita meminta surga, maka mintalah surga apa? Al-Firdaus. Ya, Nabi SAW membimbing kita untuk meminta surga Al-Firdaus. Ya, karena surga itu, surga Firdaus adalah surga yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, banyak-banyak untuk kita melunakkan kalbu kita. Tentunya melunakkan kalbu, ya, seorang hamba ini dengan sebab-sebabnya. Ya, di antaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama dengan talabun ilmi. Ya, talabun ilmi ini adalah wasilah yang sangat besar untuk kita senantiasa istiqomah. Ya, jadi jangan sampai meremehkan yang namanya talabul ilmi, muraja'atul ilmi, mengikat, ya, pandangan-pandangan kita dengan membaca faidah-faidah. Ya. Namun bukan hanya sekadar membaca kemudian lewat, membaca lewat, diresapi maknanya, apa hakikatnya? Kemana tertuju faidah ini? Ya. Apakah faidah ini mengenai diri-diri kita ataukah tidak? Nah, baik, banyak-banyak mengoreksi diri kita dan berusaha menjadi orang yang baik dalam segala hal, Nas'alullah salamu al-afiyah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu wa barakallahu fikum.